السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Suara bisa didengar? Di akhwat dengar ya? Akhwat udah pulang semua? Insya Allah bisa didengar Ustaz. Oh bisa dengar, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak hadirin. Nikmat ibadah, nikmat kesempatan untuk berada di salah satu rumah Allah. Nikmat bisa mendekat dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berusaha mengejar ilmu nafi. Yang kata para ulama, "Law kana sil'atan tuba'u labudhilat fihi al-amwalu al-'idham." Kalau ilmu itu bisa dijual dengan angka tertentu, tanpa harus belajar, tanpa harus capek, tanpa harus melangkahkan kaki ke majelis misalnya, tanpa harus ikut kajian online, tinggal dipesan sampai ke rumah terus diinstal ke dalam diri kita, terus kita langsung jadi Syekhul Islam gitu. Kalau bisa seperti itu, maka orang-orang hebat itu akan mengeluarkan dana yang sangat tinggi untuk mendapatkan ilmu. Karena mereka tahu keutamaannya, mereka tahu keuntungannya, mereka tahu kehebatan ilmu dalam kehidupan seseorang. Maka kalau itu bisa dijual belikan, orang itu akan beli dengan harga berapapun selama dia mampu. Selama dia sanggup. Dan itu benar hadirin. Karena kalau udah punya ilmu gitu, akhirat aman, dan dunia juga balik modal kok. Gitu. Orang punya ilmu begitu luar biasa, dia tinggal, uang tuh datang hadirin. Harta itu merapat ke dia. Makanya kan kata Nabi SAW, laukan nanti laukanatil akhiratu hammah jama'allahu syamlah wa ja'alal gina fi qalbi wa ta'tihi dunya wa hiya ragimah. Kalau akhirat itu jadi ambisinya, Allah akan urai masalahnya, Allah akan kasih solusi, Allah akan rapihkan, Allah akan selesaikan, Allah akan berikan kekayaan dalam diri orang tersebut, dan dunia itu datang dalam kondisi rendah kepada dia. Dunia itu merapat. Asal jujur. Dan orientasi kita akhirat. Dan orang yang orientasinya akhirat akan totalitas dalam hidupnya. Tapi bukan untuk dunia. Untuk bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat layak. Makanya ketika itu tidak bisa, berarti ilmu itu mahal hadirin. Sehingga uang pun tidak bisa digunakan untuk membelinya. Harta pun gak bisa digunakan untuk membelinya dan mendapatkannya. Kita punya emas sebesar gunung pun gak bisa. Itu gak bisa. Orang yang punya emas sebesar gunung dengan Mas Joko yang gak punya apa-apa, kalau mau dapat ilmu, caranya sama. Caranya sama, gak beda. Harus duduk, mengkaji, memahami, mentadaburi, menghafal, harus murojaah, harus melangkahkan kaki, sama, gak ada bedanya. Itu lihat gimana elegannya ilmu, gak bisa dibeli deh. Gak bisa dibeli. Ada banyak orang itu begitu lahir langsung kaya, hadirin. Karena babenya kaya. Jadi begitu lahir tuh langsung kaya. Kita sekolah lama-lama gak kaya-kaya juga. Tapi ilmu itu gak bisa. Mau bapaknya itu ulama terbaik di dunia, begitu lahir gak otomatis dapat ilmu. Makanya mau bayi pengusaha, mau bayi pedagang kaki lima, mau bayi ulama, begitu lahir pertanyaannya apa? Berapa berat dan tinggi badannya? Gak ada mentang-mentang anak ulama, berapa hafalannya mas? Gitu. Alhamdulillah anaknya Ustadz A kemarin lahir, berapa hafalannya? 5 juz, karena mungkin gak ada itu hadir. Mau anak hafid Quran, mau anak ulama hadith, mau ulama anak, dia harus start dari nol. Gak bisa bawa-bawa bapaknya itu. Makanya ketika salah satu anaknya Imam Malik gak sesuai dengan ekspektasi Imam Malik suatu saat, beliau kan mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu seperti harta warisan. Jadi lihat, dari satu sisi siapa ayah dan orang tua yang gak sedih kalau anaknya gak sesuai dengan ekspektasinya. Tapi Imam Malik tidak mengajak kita berpikir dari angle itu. Imam Malik justru mengajak kita berpikir dari angle yang lain. Tentang kemegahan ilmu, kemewahan ilmu. Makanya beliau katakan segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan ilmu itu seperti harta warisan. Yang begitu ayahnya kaya, anaknya langsung kaya. Anak, bahkan anaknya lahir nih, gitu loh. Anaknya lahir, besoknya bapaknya meninggal, langsung kaya lagi, lebih kaya lagi besoknya, Masya Allah. Warisan kan hadir. Tapi kalau anak seorang ulama, ya begitu lahir ya harus start dari nol. Bapaknya meninggal, udah. Jadi luar biasa ilmu itu hadirin. Sangat mewah. Gak bisa. Dibeli itu gak bisa. Mau pakai duit sebanyak apapun gak bisa. Itu kan yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana dibawakan An-Nawawi dalam Majmu' rahimahumullah. Kan gitu. Gak ada seorang pun penuntut ilmu yang belajar mengandalkan izin, mengandalkan al-mulki wa izin nafsi fayuflih. Gak ada seorang pun yang belajar hanya mengandalkan kekuasaannya, hartanya, lalu ketinggian reputasi dan sosialnya, lalu dia akan beruntung dan berhasil. Gak ada. Ilmu itu kata Imam Syafi'i harus diambil dari dzul an-nafs, kerendah hatian, wa dhiqil 'aish kata Imam Syafi'i. Yang kedua, hidup yang sederhana. Walaupun kaya, tapi karena dia fokus dengan amal soleh ibadah, dia enggak sempat bermewah-mewahan. Kalaupun dia punya harta, dia kan gunakan untuk fasilitas dhiqun nafas, harus sempit hidup itu baru dapat. Wa khidmatil ulama, lalu berkhidmat kepada ulama, berkhidmat kepada guru, berkhidmat kepada ahli ilmu. Aflah, dia yang akan beruntung, kata Imam Syafi'i. Itu. Jadi kata Imam Syafi'i tiga. Is dhulli nafs, rendah hati. Belajar tuh harus rendah hati, gak ada orang belagu petatang petenteng. Walaupun ulama nanti karakternya beda-beda, ada yang lembut, ada yang tegas, dan seterusnya. Itu biasa dunia ilmu. Ada yang melankolis seperti Hasan al-Basri, ada yang apa, humoris seperti Muhammad bin Sirin. Itu biasa. Tapi semuanya rendah hati. Semuanya rendah hati. Lalu dhiqul aish, gitu. Karena saking sibuknya hidup mereka, gak sempat berfoya-foya tuh, gak sempat hadirin. Bermegah-megahan, bermewah-mewah itu gak sempat. Jadi gak, kurang lebih hampir sama sama yang gak punya duit. Gitu. Kan gitu. Ada orang yang punya private island gitu loh. Pas liburan long weekend ketemu di kajian, loh, ngeliburan mas, ada keinginan sih tapi saya harus ngaji nih, gitu. Jadi yang punya private island sama yang apa punya private bicycle sama aja gitu loh. Satu punya pulau, satu punya sepeda, ketemunya di kajian juga jamaah, ketemunya di kajian karena sayang melewati momentum misalnya. Jadi itu kata Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya inilah bidang yang memperlakukan manusia itu adil, hadirin. Gak peduli lo anak siapa, untuk bisa mencapai tingkatan ilmu itu Anda harus melewati prosesnya. Gak peduli fasilitasnya apa, harus melewati prosesnya. Kalau enggak akan dapat. Gitu. Bahkan untuk mencapai ilmu yang bermanfaat itu tadi, zohir harus bagus, batin itu harus bagus. Jadi gak ada cerita orang dapat ilmu yang bermanfaat hanya mengandalkan harta, itu gak mungkin. Walaupun dia kaya, bukan itu yang diandalkan. Kita seringkali salah ngeliat, enak banget, pantesan aja dia punya ilmunya, Masya Allah, punya duit, gak ada urusannya, hadirin. Ilmu bermanfaat itu keikhlasan, kejujuran, lalu totalitas itu. Gak ada cerita. Aku baru ngerti dia dapat ilmu manfaat. Kenapa? Ganteng orangnya. Gak ada urusan. Apa urusannya ganteng sama punya ilmu manfaat? Ilmu manfaat itu keikhlasan, kejujuran, berjuang, lalu diamalkan, walk the talk. Itu ilmu yang bermanfaat. Itulah hadirin. Makanya kita selalu berusaha minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan, kita masuk ke hadis Abu Qatadah. Sebagaimana yang disampaikan Imam An-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Mari kita dengar hadis ini. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي رحمه الله تعالى، وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه مسلم. جزا الله خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah menyampaikan dari Abi Qatadah Al-Harith bin Rabi'i radhiyallahu ta'ala an anin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qam fihim fa dzakara lahum. Beliau berdiri di hadapan para sahabat dan beliau menyampaikan sebuah hadis. Annal jihad fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal. Sesungguhnya jihad fi sabilillah dan iman kepada Allah adalah sebaik-baiknya amalan. Faqama rajulun, lalu seseorang berdiri dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khatayai? Ya Rasulullah, bagaimana menurut engkau apabila aku tewas di jalan Allah subhanahu wa ta'ala atau terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah dosa-dosaku itu diampuni? Jadi kalau aku tewas di jalan Allah, apakah dosa-dosaku aku diampuni? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda na'am, ya, in qutilta fi sabilillah, jika engkau benar-benar tewas atau wafat di jalan Allah. Wa anta sabir, enggak berhenti sampai di sini hadirin. Wa anta sabir, dan dalam kondisi Anda bersabar. Muhtasibun, ikhlas. Kata Imam Nawawi arti muhtasibun mukhlis. Ikhlas hanya mengharapkan wajah dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Muqbilun, Anda menghadapi ghairu mudbir, dan tidak lari atau mundur. Kecuali itu strategi. Jadi Anda benar-benar hadapi dan tidak berbalik atau mundur. Thumma qala Rasulullah SAW, kaifa qult? Dan Rasulullah SAW balik bertanya, bagaimana menurut Anda? Qala ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khatayai? Lalu ditanyakan lagi, bagaimana menurut engkau jika aku wafat atau terbunuh atau tewas di jalan Allah, apakah dosa-dosa aku akan diampuni? Faqala Rasulullah SAW, na'am, ya, wa anta sabirun muqtasibun muqbirun ghairu mudbir. Selama engkau sabar, ikhlas, mukbil, menghadapi hal itu semua dan tidak mundur, tidak lari, tidak balik kanan. Lalu Nabi SAW mengatakan illa dain, kecuali hutang. Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik, sesungguhnya malaikat Jibril menyampaikan itu kepada aku, kecuali hutang. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim, kecuali hutang. Semua dosa diampuni kecuali hutang. Hadis yang tidak panjang tapi tidak terlalu singkat juga, dan ada banyak hal yang bisa kita nikmati dan kita bisa dapatkan fawaidnya. Yang pertama hadirin Allah muliakan, bahwa sebaik-baik amal adalah iman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Dan berjihad di jalan Allah artinya sesuai dengan kaidah. Bukan enggak setiap orang bisa teriak, enggak semua orang bisa menyampaikan itu, enggak setiap orang bisa menghimpun massa atau mengarahkan, tidak. Fisabilillah, di jalan Allah. Dan di antara kaidahnya adalah bersama pemimpin yang sah, bersama pemimpin kaum muslimin, bersama pemerintah kaum muslimin. Bukan kelompok A, bukan kelompok B, kelompok C. Itu kaidah. Dan semua dikembalikan. Semua dikembalikan. Rakyat tuh tinggal ikut gitu loh. Dikembalikan ke ulil amri, pemerintah dan ulama yang punya kompetensi. Itu hal yang perlu kita camkan. Dan itu kaidah dalam fikih jihad. Kaidah dari fikih jihad. Para ulama ketika menyampaikan, mereka mengatakan kaidah pertama kaidah ini. Lalu kata mereka, ketika kita terima kaidah ini ya udah, berarti kita tinggal pasif aja, tinggal nunggu. Itu diserahkan kepada pemerintah, pemimpin kaum muslimin yang sah. Dan dari sini juga sekali lagi iman hadirin, jangan pernah meremehkan iman. Iman itu seafdol-afdolnya amal. Iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab suci, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir. Dan iman itu dahsyat hadirin. Dahsyat, dampaknya itu luar biasa. Makanya sebagaimana yang nasihat yang disampaikan ba'da salat subuh tadi dari siapa? Ibnu Daqiq al-Aid. Beliau mengatakan, "Ma takallamtu kalimatan wala fa'altu fi'lan illa wa'adattu lahu jawaban baina yadayillahi azza wa jal." Tidaklah aku mengucapkan satu kata pun atau aku melakukan sesuatu perbuatan kecuali aku telah persiapkan jawabannya di hadapan Allah pada hari kiamat kelak. Itu poin. Itu bayangkan iman kepada Allah dan hari akhir itu dahsyatnya luar biasa. Itu merubah cara bicara seseorang. Merubah diksi seseorang. Merubah sikap. Itu hal yang penting. Ketika kita misalnya setelah kajian kita keluar, ada yang pulang ke rumah, ada yang mau sarapan, ada yang kesana kemari. Sebelum kita mau sarapan, sebelum kita pulang ke rumah, persiapkan jawabannya di sisi Allah. Kalau Allah tanya, kenapa saya kesini, bisa jawab apa enggak? Kalau bisa jawab, ahlan kesana. Tapi kalau kita gak bisa jawab, atau jawaban kita memberatkan diri kita pada hari kiamat, maka cancel hadir. Walaupun istri gak tahu, walaupun suami gak tahu, walaupun anak-anak gak tahu, walaupun orang tua gak tahu, orang tua kita berpikir kita nih di Jakarta atau di sebuah kota belajar, kuliah, hanya istrinya kos, kampus, kos, lab, kos, kampus, kos, lab. Padahal kenyataan gak demikian. Tapi orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir gak berani. Ketika dia mau clubbing, dia ingat dulu apa jawaban. Kalau Allah tanya kenapa saya kesana, saya punya jawaban apa enggak? Enggak, yaudah enggak jadi. Ada pihak yang ngegoda dia, enggak ada yang tahu nih gitu. Dan mungkin dia single juga. Oke, kalau aku jawab, aku bisa kalau Allah tanya pada hari kiamat, terus gimana? Saya bisa jawab enggak? Kalau Allah tanya, kenapa dijawab? Kenapa direspon? Atau sebaliknya mungkin kita bermanuver pendekatan dan lain sebagainya. Kenapa ada pendekatan sama dia? Ada mau nikahi dia? Oh enggak. Kalau ada mau nikahi dia, ini caranya benar apa enggak? Itu semua persiapkan jawaban ketika Allah tanya pada hari kiamat. Itu dampaknya luar biasa hadirin. Jadi iman itu dampaknya luar biasa. Dan ini yang harus diteruskan. Maka Nabi SAW membangun iman itu bukan 1-2 tahun. 13 tahun intensif, lalu 23 tahun itu tentang iman. Kan? Dan hari ini kita remehkan. Dan itu yang jadinya kita. Kadang-kadang baik cuma di depan. Manis di depan. Bahkan di depan pun seringkali gak manis juga kita. Iya. Loh iya. Kita apa, kirim ke grup kalimat yang kasar mungkin, yang tajam, yang nyerang A, nyerang B. Di depan aja begitu. Takutkah kita kalau ditanya sama Allah, kenapa Anda kirim kalimat seperti itu? Makanya iman itu luar biasa. Itu pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang berikutnya, hadirin yang Allah muliakan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa ini kaidah besar dari Al-Qadhi Iyadh rahimahullah. Al-Qadhi Iyadh ketika beliau mensyarah Sahih Muslim dalam kitab beliau Al-Ikmal. Dan ini keterangan boleh itu mengurai kerancuan di antara kita ketika kita mendengar hadis seperti ini, kecuali dain, kecuali hutang dan seterusnya. Kata beliau, wa qawluhu illa dain, kata al-Imam Al-Qadhi Iyadh rahimahullah, kecuali dain, kecuali hutang, fihi tanbihun ala anna huquqal adamiyyin wa taba'at allati lil ibadi la tu kaffiruhal a'malu salihatu. Ini ada sebuah penekanan bahwa hak-hak manusia atau segala hal yang berkaitan dengan hamba atau berkaitan dengan manusia itu tidak bisa digugurkan dengan amal soleh. Tidak bisa digugurkan dengan amal soleh. Ini kaidah dasar. Wa innama tukaffiru ma bainal 'abdi wa rabbih. Karena yang di dosa yang dihapuskan oleh amal soleh adalah dosa yang berkaitan antara hamba tersebut dengan Allah. Sekali lagi hukum asalnya. Ini kaidah ada pengecualiannya. Tapi kita belajar kaidah umumnya dulu. Ingat li qaidatin mustathnayat. Setiap kaidah itu ada pengecualian, ada anomalinya. Dan itu kaidah kehidupan. Kaidah itu adalah hukum mayoritas, bukan hukum mutlak. Hukum mayoritas. Setiap kita dengar kaidah, biasanya ada kasus anomali. Dan itu tidak mencederai kaidah tersebut, karena memang kaidah dalam ilmu kaidah fikih atau dalam ilmu kehidupan, kaidah itu adalah hukum mayoritas. Dan ini konsep kaidahnya. Amal soleh itu tidak menggugurkan dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Yang digugurkan adalah dosa yang berkaitan dengan hamba dan Allah, vertikal. Wa yakuna hadha fi man lahu biqada' ma 'alayhi min ad-din wa atlafahu 'ala sahibihi 'an 'ilmin aw izza min dhimmati wa mala'ih wa istidanati fi ghairi wajib wa tahdhiran wa tashdidan liman yusari li itlafi amwalin nasi bi hadha al-wajh. Dan ini berlaku untuk orang yang harus melunasi tanggung jawabnya, melunasi hutangnya. Lalu akhirnya dia gak bisa melunasi, atau dia meninggal, akhirnya dia gak melunasi. Dan dia tahu itu, dan dia tahu dia punya tanggungan. Jadi poinnya adalah, jaman sekalian, yang digugurkan oleh amal soleh adalah hak manusia. Sehingga, nah ini poin, sehingga yang dimaksud hutang itu adalah contoh dari berbagai macam hak manusia yang ada dalam tanggungan seorang hamba. Jadi jangan berpikir bahwa gak diampuni kecuali hutang, berarti barang curian boleh dong. Bukan begitu. Kalau hutang aja gak diampuni, apalagi barang curian. Itu poinnya. Hutang aja enggak diampuni. Dan hutang itu hukumnya enggak haram, hadirin. Makruh, enggak haram. Itu aja enggak diampuni, apalagi barang orang, harta orang, hak orang, atau kehormatan orang. Itu panjang urusannya. Jadi yang diampuni oleh amal soleh secara umum adalah dosa antara hamba dengan Allah. Kecuali syirik, syirik harus taubat. Misalnya, syirik kufur itu harus taubat. Secara umum itu yang diampuni. Adapun hak manusia harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Gak ada cerita, harus diselesaikan. Jadi gak ada cerita, mas bayar hutang saya mas. Ah, saya harus bayar, iya. Karena aku udah ngaji 3 bulan ini. Gak ada urusan mas, ngaji-ngaji bagus, saya setuju. Tapi mas bayar. Apa urusannya udah ngaji 3 bulan sama gak bayar hutang? Gak ada hubungannya sama. So, tapi saya udah berjuang, saya udah gak bisa. Tapi hampir 4 bulan ini saya sholat tahajud terus, baca Al-Baqarah lagi. Salah satunya bayar ayat hutang. Gak ada urusan Anda mau baca ayat hutang kah, ayat kursi kah, mau bayar. Anda harus bayar hutang Anda. Dan kalau gak dibayar, selesainya di akhirat. Dan sekali kalau hutang aja harus bayar, apalagi yang lain, kita barang, uang. Kita pakai barang orang, kita pakai tas orang, bolpen, bohong. Main ambil aja di kantor bawa pulang padahal itu bukan bolpen kita gitu. Itu akan diselesaikan, itu harus selesai. Amal soleh nggak bisa menghapuskan itu, emang bukan nggak bisa, ada Allah nggak atur untuk itu, harus selesaikan. Makan mie ayam di kantin nggak bayar itu, alhamdulillah aku nggak pernah Pak Ustaz somai ya, ayah somai juga, mau mie ayam kayak mau somai mau ketoprak semuanya sama. Itu harus selesai. Kalau bisa aku kan udah hijrah, aku udah ini, itu harus selesai. Amal soleh gak bisa untuk itu. Harus selesai. Diselesaikan. Illa dain, kata Nabi. Dan itu langsung info dari Malaikat Jibril, kata Nabi SAW. Itu Malaikat Jibril kasih tahu saya itu. Gak gampang. Hak orang tuh gak gampang. Belum lagi kalau kehormatan orang, perasaan orang kita sakiti, dan benar-benar kita memang karena kesalahan kita, perbuatan kita itu fatal. Itu harus selesai. Jangan, aku udah jadi baik, aku udah ini. Harus selesai. Hak orang. Hak manusia. Gak bisa hanya berdalih dengan aku kan udah sholat, aku udah zikir, aku udah istighfar. Itu bagus, itu urusan Anda dengan Allah. Tapi ini harus clear. Itu yang dimaksud hutang. Jadi sebagian kita berpikir hanya hutang aja, yang lain enak gitu. Yang penting gua nggak utang. Tapi bolpen, kantor, kalau kita kumpulkan di rumah, itu udah bisa buka warung, gitu loh. Saat ini ada pilot nih, ada standar, ada ini, buka warung juga. Itu di bolpen, itu baru bolpen, belum tip X, belum nanti segala macam. Itu kan bukan hak Anda. Itu harus diselesaikan. Jadi ini hati-hati. Jangan gampang. Bayangkan. Syahid aja gak bisa menghapuskan dosa itu. Atau urusan itu. Dan bukan dosa loh. Gak bisa menyelesaikan hal itu syahid. Fisabilillah. Apalagi datang ke kajian aja, terus ngantuk lagi pas ikut kajian, nggak nyatet, jiping, terus berharap utang-utang kita yang 200 juta itu lunas misalnya, ya nggak mungkin lah, nggak bisa begitu. Utang harus selesai, dan ini bukan dosa loh, itu harus selesai. Apalagi dosa, zolimin orang, itu harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Dan perjuangkan. Kalau kita udah berjuang, bersungguh-sungguh, totalitas, dan kita lakukan semua yang kita bisa, tetap gak selesai, dan kita jujur sama Allah, nanti Allah yang akan selesaikan. Sebagaimana hadis yang sudah kita bahas. Allah yang akan selesaikan. Tapi totalitas dulu, berani dulu, selesaikan. Jual aset kita. Semuanya hadapi. Harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Pelajaran yang berikutnya, dan ini berkaitan dengan masalah fikih, hadirin Allah muliakan, saking pentingnya masalah hutang dan hak manusia, maka para ulama menjelaskan, dan ini madzhab Syafi'i, dan bukan hanya Imam Syafi'i saja, ini juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, waman 'alaihi dain, waman 'alaihi dainu hal aw mu'ajjal lam yajuz lahu al-khuruju ila al-ghazwi illa bi idzni gharimihi ila an yatruka wafa'an aw yuqima bihi kafila aw yuthiqahu bi rahn wa bi hadza qala Syafi'i. Barang siapa yang punya hutang yang jatuh tempo atau belum jatuh tempo, maka dia tidak boleh keluar berjihad kecuali dapat izin dan permit dari debiturnya. Dapat izin dari yang ngutangin. Illa an yatruka wafa'an, kecuali dia udah siapin tuh asetnya atau uang, kalau ada apa-apa, bayar utang saya pakai ini. Au yukimu bi kafil, atau ada yang nanggung, ada yang cover. Udah, Anda berangkat aja, kalau ada apa-apa saya yang bayar. Atau gadai, kasih aset atau rumah atau apa, ada apa-apa ini jual, bayar. Dan ini keterangan pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sampai sejauh itu enggak boleh kecuali dapat izin dari yang ngutangin dia. Nah sekarang kita ngutang, ngilang kita, dicari susah. Padahal Imam Syafi'i bilang, mau kemana-mana izin dulu sama debiturnya itu. Dia udah kebolak-balik. Kata para ulama, Anda mau apa-apa lagi hal-hal yang berkaitan dengan nyawa Anda, segala macam, Anda minta izin dulu. Karena kalau ada apa-apa dengan diri Anda, dia yang kena. Dia yang dirugikan maksudnya. Uangnya gak kebayar. Itu sampai itu dalam bab jihad, izin dulu. Kecuali kalau jihad yang fardu ain, kata para ulama, misalnya jihad defensif yang gak perlu izin, antum diserang, aku izin dulu ya, ditelepon ngangkat-ngangkat lagi, ya Anda diserang ya bertahan gitu loh. Tapi kalau serum itu harus izin. Sejauh itu hadirin, hati-hati sama hak orang, sama harta orang, sama kehormatan orang, martabat orang, pembunuhan karakter orang, fitnah, ghibah, itu panjang. Bahkan sampai syahid di jalan Allah pun gak bisa menganggap hal itu selesai, enggak. Ingat, hutang tidak haram hukum asalnya. Lalu bagaimana dengan ghibah? Bagaimana dengan fitnah? Bagaimana dengan pembunuhan karakter? Itu fatal. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu, minta izin dulu jamaah. Kalau diizinkan boleh, kalau enggak boleh. Jadi punya, saya gak mau dia berangkat ya. Kenapa? Dia punya utang sama saya. Gak ya berangkat. Saya begitu loh hadirin. Itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama. Jamaah yang Allah muliakan. Tapi kalau ada yang cover, gak masalah. Kata para ulama. Kalau ada yang cover, tidak ada masalah. Karena aman, gitu loh. Karena aman dan pernah terjadi di zaman Nabi kita, Sallallahu Alaihi wasallam. Jadi itu poinnya. Yang berikutnya, para ulama pun juga membahas mengikhlaskan niat itu penting dalam hadis ini. Ditekankan. Dapat pahala enggak? Dapat. Dengan syarat sabir, muhtasib, mukbil ghairu mudbir. Dia sabar, dia ikhlas, dan dia hadapi dan tidak mundur. Nah, ini penting. Ini paket kalau kita ingin diampuni sama Allah Subhanahu wa taala dan diterima sama Allah. Harus sabar. Mohon maaf. Tadi saya salah ucap ya. Apa? Harusnya kreditur ya. Harusnya kreditur, bukan debitur. Debitur kan yang punya utang. Kreditur yang menghutangi. Ya, saya salah ucap. Makasih. Saya dikoreksi. Makasih banyak. Saya salah mengucapkan. Jazakallah khairan atas Bapak Dimas yang mengkoreksi. Kita lanjutkan. Jazakallah khairan. Jadi ini paket nih teman-teman dan jamaah sekalian. Kalau mau diampuni sama Allah dalam mengerjakan sesuatu, dalam beramal, beribadah, itu sabar. Harus sabar. Muhtasib, ikhlas. Terus kita harus hadapi, ghairu mudbir. Hadapi dan jangan mundur. Hadapi dan jangan mundur. Jadi itu kaidah. Mukbilun ghairu mudbir. Apapun itu, ini sabar, ikhlas, hadapi, maju terus, dan jangan mundur kecuali ada maslahat yang lebih bagus secara agama atau ada strategi. Tapi kalau mundur, menghindar dari sesuatu, menghindar dari masalah dan seterusnya, itu tidak direkomendasikan. Dan ini prinsip hidup. Jadi kalau ada apa-apa tuh sabar hadir. Sabar. Dan dihadapi. Hadapi sabar. Jangan mundur. Jangan balik kanan. Hadapi. Tapi sabar. Lalu ikhlas. Itu yang akan berhasil. Itu yang akan dosa-dosa diampuni sama Allah. Dan ini penting sekali. Sabar, ikhlas, dan jangan mundur. Jangan kabur gitu. Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan Allah akan terima amal ibadah kita. Itu hal penting. Dimanapun. Dimanapun harus demikian. Hadis ini berbicara tentang bab jihad. Tapi dimanapun itu. Hadapi, ikhlas, sabar. Gitu aja. Hadapi, ikhlas, lalu sabar. Hadapi ikhlas, sabar. Jangan mundur. Gitu. Hadapi ikhlas, sabar, jangan mundur. Buat simpel aja gitu. Ini kalau antum pulang ke rumah, yang lain lupa ngeblank bawa kaidah ini aja, itu hidup kita berubah, hadirin. Hadapi dengan penuh keikhlasan, lalu sabar. Bisa jadi masalah nggak terurai di hari pertama, atau hari kedua, atau hari ketiga, atau kedua, atau bulan pertama, atau tahun pertama, tahun kedua, sabar aja. Dan jangan mundur. Terus hadapi, jangan mundur, jangan balik kanan, maju terus, tapi ikhlas gitu. Yang jadi masalah, yang bikin kita berantakan, empat ini gak ada. Misalnya kabur, gak dihadapi, atau dihadapi tapi gak ikhlas, punya kepentingan, nggak jujur, nanti ngeles sana, ngeles sini segala macam. Dihadapi sih, tapi ngeles aja, nggak kemana-mana deh, tapi ngeles. Atau nggak sabar, gitu loh. Merasa udah nyoba 1-2 bulan, kayaknya nggak ada hasil, bubar-bubar. Oh jangan, coba terus. Kecuali kalau ada opsi yang lebih baik di sisi Allah dan Rasulnya, tapi selesaikan itu. Itu semua demikian. Makanya kan seperti nasihat misalnya dalam dunia ilmu, kan begitu dunia ilmu. Nasihat dari Imam Zarnuji, kalau Anda sudah memutuskan untuk mempelajari sebuah kitab, selesaikan. Itu kan itu. Maju terus, ikhlas, sabar, butuh waktu. Habisin satu kitab itu butuh waktu. Bahkan bisa jadi bertahun-tahun. Tapi sabar. Dan jangan mundur, jangan menghilang, jangan ini. Kalau 1-2 pertemuan gak bisa hadir karena sakit, terusan itu wajar. Tapi udah gak datang lagi. Ini pola. Ini pola, hadirin. Tanam, ini pola. Orang berhasil nih begini, dunia akhirat. Hadapi ikhlas, dengan ikhlas, sabar, dan jangan pernah mundur. Gak ada opsi mundur tuh, gak ada. Lihat bagaimana Nabi SAW. Beliau mau dibunuh di kota Mekah, akhirnya keluar, balik lagi. Balik Mekah, tujuannya Mekah. Mundur, tapi balik lagi. Harus demikian. Dan fokus, fokus, fokus. Fokus. Kita seringkali kehilangan mental itu. Hadapi, ikhlas, sabar, jangan pernah mundur, maju terus. Kalau memang itu yang terbaik, sekali lagi, itu yang perlu kita tanamkan. Ada beberapa pihak punya kasus serupa, itu mendaftarkan atau ikut ke lembaga tertentu yang bagus, yang bonafit. Ini ada lebih satu orang, coba, gak keterima, coba lagi, gak keterima, coba lagi, gak keterima lagi, coba lagi, gak keterima, sampai keterima. Kenapa saya gak keterima? Karena itu yang terbaik, saya ingin belajar yang terbaik. Ada yang coba, gak terima. Coba, gak terima. Lalu coba lagi. Wawancara. Terus ditanya, kalau Anda berapa kali disebutkan? 2 kali. Kalau gak terima lagi di sini apa? Saya mau daftar yang keempat. Gitu. Jadi ini yang ketiga. Kalau gak terima, kalau gak terima, daftar yang kelima. Keterima dia. Gitu. Itu mental itu tuh penting. Makanya kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Miftah dari Sa'adah, kunci sukses itu kan 2, kata Ibnu Qayyim. Ilmu sama himmah, semangat dan mental. Itu. Kita punya, kita cerdasnya kayak apapun, pinternya luar biasa, tapi kalau gak punya mental, berantakan kita jaman. Karena kita kalau gak punya mental, kita kan akan menghindar ke sana, nanti menghindar ke sini, nanti ke sana. Udah hadapin aja. Kalau salah, salah aja udah. Ya salah minta maaf, itu aja. Perbaiki. Seperti yang saya sempat sampaikan kan di Riyadhus Shalihin, ada salah satu sahabat kita itu nanggung hutang orang tuanya, banyaknya minta ampun. Kalau kita lihat angkanya mustahil bisa dibayar, mustahil. Tapi apa yang dilakukan? Didatengin satu-satu, bukan kabur, didatengin. Banyak orang ngumpet kan, ini datengin satu-satu. Didatengin. Dan dia yang berusaha ngejar dan berusaha jujur sama Allah, selesai, selesai hutang. Dan bukannya selesai, sekarang Allah kasih rizki sama beliau itu. Karena berkah kan, bayar hutang orang tua kan birrul walidain itu. Itu birrul walidain coba. Bayar hutang orang tua, pahalanya gede. Diselesaikan sama beliau. Allah buka pintu rezekinya sekarang. Semoga berkah. Jadi poinnya, beliau datengin, didatengin. Banyak orang didatengin. Dan gak nunggu orang itu ngejar segala macam. Gak, didatengin. Dia nelfon dia ini. Kalau sebagian orang kan nunggu orang itu datang ke rumah dulu, baru di, ya mohon maaf. Gak, didatengin. Dan sendirian. Gak mau apa-apa, sendirian. Emang menunjukkan itikad baik. Sendirian. Ada sebagian orang datang tapi bawa anak kecil biar kasihan dan seterusnya, atau bawa ini, enggak, dia datang sendirian, sendirian dia datang mengharapkan wajah Allah dan sabar, sabar bertahun-tahun, selesai. Dan ada ini lebih dari satu kasus loh, yang kayak begini lebih dari satu kasus. Karena bukan, karena ini bukan karena si A, si B, tapi ini pola. Ini bukan ya karena yang lakukan si A, ini bukan subjeknya hadirin. Ini polanya. Polanya itu hadapi, ikhlas, sabar. Lalu jangan pernah mundur gitu aja. Kecuali Allah takdirkan meninggal dan seterusnya. Jadi itu hal yang penting untuk kita camkan dan minta pertolongan sama Allah dalam bab apapun, apapun itu, masalah hutang atau masalah ini, masalah ini, masalah ini, semuanya demikian. Kalau kita memang ini paling maslahat segala macam, maju terus, bismillah, jujur, ikhlas. Dan itu tadi kita balik, kita di posisi kebalik aja ya. Kalau misalnya itu tadi, misal kita jadi bos nih gitu loh. Terus buka penerimaan gitu. Terus ada orang standarnya enggak sesuai, akhirnya kita tolak. Terus besoknya dia daftar lagi. Apa bukan besoknya, artinya setelah term berikutnya dia daftar lagi. Dia lagi nih. Kenapa mau kesini? Karena gini. Pokoknya saya mau kerja di sini lah Pak. Saya mau kerja di sini, saya nggak mau pindah ke lain hati, mungkin di sini aja gitu loh. Terus dites, ternyata standarnya belum cukup, ditolak. Term berikutnya datang lagi nih orang, ikut ujian persiapan segala macam, udah agak kemajuan, tapi standarnya belum sesuai kita. Loh, dan ditolak lagi, datang lagi. Terus sampai kapan? Isa mau daftarnya terus. Anak tanya sama, kira-kira antum terima gak nih orang? Hah? Enggak ya? Emang gak punya perasaan. Insya Allah diterima. Kalaupun gak di perusahaan ini, antum kan carikan. Ini orang Masya Allah nih. Oh, datang terus daftar ke antum, daftar ke antum, daftar, daftar, daftar. Ya gitulah. Ya kita aja yang perasaannya kadang-kadang gak aktif gitu aja luluh ya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, masa Allah gak bantu jamaah? Gitu aja udah. Kita ini perasaan kita ini kadang-kadang gak peka lah, kadang-kadang cueknya minta ampun lah. Itu aja kalau didatengin terus, didatengin terus, mohon maaf segala macam, luluh juga kita tuh. Asal jangan kabur aja tuh orang, kan gitu. Kalau dia kabur kesel gitu nih, benar gak sih gitu kan? Ya udah dibalikin aja. Kita mau, jadi ini bukan teori yang ribet-ribet, enggak. Ini ada orang punya masalah sama kita, belum kita samperin, dia udah samperin duluan. Mohon maaf saya punya salah sama Anda, saya begini-begini, kayaknya utang saya belum bisa saya bayar deh. Oh gitu. Terus nanti kasih waktu, belum itu datang lagi, mohon maaf belum. Atau bahkan kita gak kasih, oke deh, kalau kamu udah mampu, kamu datang ke saya bayar. Minggu depannya datang lagi, atau bulan depannya datang, om mau bayar? Enggak, saya mau bilang saya belum mampu. Ya udah, nanti pas mampu aja. Terus datang lagi nanti, mau minta maaf aja. Saya datang cuma mau minta maaf, 1 menit aja minta maaf, saya belum minta, saya mau bayar. Nanti datang lagi, mau 1 menit, saya belum bisa bayar. Antum gimana sih? Kalau antum nilai orang kayak gini gimana? Ya, masya Allah juga nih adabnya nih. Oke nih, gitu. Ya udah deh. Gitu. Nanti kalau mungkin kita punya link teman kita zakat, lo mau keluarin zakat nggak? Ada orangnya mau, ya, misalnya. Atau apalah gitu loh. Atau kerja di perusahaan gitu loh. Ada butuh pegawai nggak? Saya punya orang baik dan dia lagi butuh uang. Bahkan mungkin kita ikhlaskan, udah nggak usah deh. Dan kita gak usah, dan kayaknya nih orang mampu, ada zakat, dikasih zakat atau apa. Itu loh, itu penting. Itu kita bicara simpel aja, gak usah ilmu yang tinggi-tinggi. Maju terus, ikhlas, sabar, dan jangan mundur, maju terus. Ini konsep Nabi SAW. Ini bukan teori A, teori B, teori C, teori D, enggak. Dan kata Nabi SAW, diampuni dosa-dosanya. Dosa diampuni dengan konsep ini. Bukan hanya selesai masalah, dosa diampuni. Dosa diampuni. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khair, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sudah habis, kita gak buka sesi tanya jawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Dan semoga kita bisa mendapatkan ibrah dari hadis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.